kita ambil khofat. Karena khofat ini sedikit, masya Allah, alhamdulillah. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, alamatu al-khofdi, tanda-tanda khofat, tanda-tanda khofat. Qala, beliau berkata, Ibn Jurum, walil khofdi salasu alamatin, untuk khofat ada tiga tanda. Ya, tanda untuk khofat ada berapa? Tiga saja. Al-kasratu, ini asalnya. Khofat itu asalnya dengan baca apa? Dengan tanda apa? Kasrah. Wal-ya wal-fathah. Sementara ya dan fathah ini adalah alamat apa? Hah? Alamat apa? Cabang. Ini alamat, faraknya, cabangnya. Nah, di sini baru nanti dipisahkan isim yang dari tanwin dan isim yang di tanwin. Di sini. Karena isim mufrad yang ditanwin dan yang tidak ditanwin, rofa, dhamma, nasab, fathah, sama-sama saja. Dijar baru pisah. Dijar baru pisah. Karena kalau ditanwin kasrah, kalau tidak ditanwin fathah. Paham enggak? Di sini baru dipisah. Jadi intinya sekarang untuk di matan tanda khofat ada tiga, kasrah, ya, fathah. Sekarang di mana tempatnya? Itu saja pertanyaan. Akan kita tahu nanti ketika penulis membahas tempatnya. Aqul, aku katakan. Laman tahal musannifu minal kalami ala alamatin nasbi afoda. Sama terus dah? Iya. Laman taha tatkala al musannifun taha, penulis selesai minal kalami, dari berbicara, ala atas alamatin nasbi, atas alamat nasab, akhoda, maka belum memulai. Antum mungkin heran kenapa diartikan memulai, padahal kadang antum dapat akhoda itu artinya mengambil. Ya, nah, itu akhoda ini kan punya dua fungsi. Nanti insya Allah antum akan tahu setelah belajar nanti mutamimah, bahwa akhoda kadang bermakna asyuru. Akhoda kadang bermakna apa? Asyuru, memulai. Memang kalau kita lihat kamus, selalu artinya dia terjemahkan apa? Mengambil. Akhoda Muhammadun kolaman. Paham gak? Muhammad mengambil pulpen. Tapi dia bisa bermakna apa? Suru, memulai. Ada beberapa kata nanti. Dia keluar dari makna apa? Dasarnya. Insya Allah. Kalau antum ikuti terus belajar bahasa, nanti ada sebagian di sorof, sebagian di nahwu. Ada beberapa kata yang keluar dari makna apa? Asli. Memang asal maknanya akhoda mengambil. Tapi dia bisa juga bermakna apa? Memulai. Ciri-cirinya itu kalau setelahnya itu fi'il. Lihat kan? Lihat. Akhoda yatakallam. Setelahnya apa itu? Hah? Fi'il. Karena memang dia ini af'alu suruh itu beramal. Beramal dengan amalannya nanti dia masuk di af'alu muqoroba. Dia beramal seperti kana, tapi khobarnya itu harus berupa jumlah fi'iliyah, fi'il mudhari. Dia beramal amalan apa? Kana. Khobarnya harus berapa? Harus berupa jumlah fi'iliyah, yaitu fi'il mudhari. Jadi kalau antum melihat akhoda setelahnya fi'il, maka artinya itu maksudnya memulai. Paham? Kalau setelahnya isim, ya artinya nanti mengambil. Jelas ini? Menjadikan. Nah, misalnya ada ayat, ittakhadallahu Ibrahima khalila. Setelahnya apa? Isim semua. Berarti ini artinya apa? Mengambil, menjadikan. Tapi kalau setelahnya fi'il, maka ciri-cirinya itu berarti dia bermakna apa? Memulai. Paham gak ini? Insya Allah. Karena dia masuk dalam jenis kelompok af'alu suru. Temannya semuanya af'alu muqoroba. Di mutamimah insya Allah kita akan dapatkan itu kan. Iya. Ini kata, jadi kata beliau, laman tahal musannifu, tatkala penulis selesai, minal kalami ala alamati nasbi, dari berbicara terhadap alamat nasab, akhoda, maka belum memulai, yatakallam, berbicara ala alamatil khofdi, terhadap tanda khofat. Fadzakaru annaha salatu alamatin. Maka belum menyebutkan bahwasanya dia memiliki tiga tanda. Wahidatun minha asliyah. Salah satu darinya adalah tanda asli. Wahyal kasrotu. Yaitu dia adalah apa? Kasro. Watnatan naibatan. Sementara dua tanda sisanya adalah sebagai pengganti. Anha. Pengganti darinya. Indah ketika ada miha. Ketika dia tidak ada. Adam artinya apa? Tidak ada. Sering kan keluar kan? Ketika dia tidak ada. Wahuma dan keduanya adalah al-ya wal-fathah. Keduanya adalah ya dan fathah. Paham ya? Ingat sudah berapa ratus kata yang antum hafalin. Begitu cara yang belajar. Kalau kita mau hafal dengan khusus nanti bosan. Nah sekarang kan kita tidak sengaja hafal kosa katanya. Itu lebih bagus. Nah, antum baca buku bahasa sambilan. Oh kosa kata ini artinya. Belajar tauhid, oh lihat, oh ini artinya ini kata. Fikih, lihat artinya. Nanti tidak terasa, antum berapa tahun sudah tersimpan banyak kata di otak. Paham kan? Kalau kita hafal khusus, tidak keluar di buku. Tidak keluar di buku, itu percuma, tidak usah. Paham kan? Tidak usah bercita-cita, saya akan hafal kamus munawir. Tidak keluar di buku. Paham kan ini? Paham insya Allah? Tidak keluar, tidak semuanya apa? Keluar. Begini saja, setiap kita belajar, oh ini artinya ini. Karena itu yang keluar di buku pasti. Paham insya Allah? Itu caranya. Ya. Ya itu keduanya adalah ya dan fathah. Famata wajata fil kalimati alamatan min hadhil alamati arofta annaha mahfudotun. Famaka mata kapan wajata tak dulu diterjemahkan, kan dia fa'il. Kapan tak kamu wajat mendapatkan fi pada al-kalimati sebuah kata alamatan satu tanda min dari hadil alamat tanda-tanda ini. Tanda-tanda ini kita tidak terjemahkan ini tanda-tanda tidak bisa. Karena kalau badal kita terjemahkan dulu yang menggantikan baru yang digantikan. Makanya tanda-tanda ini karena alamat sebagai badal kan, irobnya kan sebagai apa? Badal. Jadi badalnya dulu diartikan, baru yang digantikan. Makanya diterjemahkan kapan kamu dapat dalam satu kata satu tanda dari tanda-tanda ini, arofta maka antum tahu langsung annaha mahfudho, bahwa itu kata di hof, itu kata di jer. Tinggal sekarang rinciannya mawadiul kasro. Tempatnya apa? Kasro. Ada tiga saja, kita akan rinci tiga tempat ini. Ada kasro, ada ya, ada apa? Fathah. Tiga. Qala beliau berkata, fa'amal kasrotu fatakunu alamata lil khobdi fi salasati mawadi'a. Adapun kasro, maka menjadi tanda untuk khobat pada tiga tempat. Kasro menjadi tanda untuk khobat pada berapa tempat? Tiga. Pertama fil ismul mufrad al munzari, masya Allah. Kata beliau pada ismul mufrad yang bertanwin. Kenapa sudah bilang begitu? Sementara kemarin pada rofa nasab tidak ada kata itu. Karena ketika di khafat beda yang ditanwin dan beda yang tidak ditanwin. Makanya sudah dikasih qaid supaya tidak dianggap mutlak umum. Ternyata yang beralamatkan kasro itu isi mufrad dengan syarat dia bertanwin. Paham gak ini? Paham? Alhamdulillah. Wa jam'i taksiri al-munsharif. Sama. Jama taksir. Demikian pula yang bertanwin. Jama taksir yang bertanwin. Itu juga beralamatkan apa? Kasro. Kalau dia tanwin. Itu tiga. Wa jam'il mu'anasi salim. Tempat ketiga adalah jama manat salim. Kok tidak ada munsharif? Karena jama manat salim semuanya bertanding. Tidak ada yang tidak ditanding. Paham? Ya enggak? Jadi muslimatun. Dah? Mau nama perempuan juga. Kalau antum kasih jama manat salim, tanding. Tidak ada yang tidak ditanding. Aisyatu. Jama manat salim jadinya apa? Aisyatun. Tanding. Anda paham? Bang, tidak ada, kenapa tidak ada kata yang ditanwin? Yang tidak ditanwin, begitu. Tidak ada, kenapa? Karena jamak salim pasti semuanya apa? Bertanwin. Beda isim mufrad sama jamak taksir. Ada yang ditanwin dan ada yang tidak ditanwin. Jelas saudara? Jelas kenapa ini? Alhamdulillah, pahamatan penting. Aku katakan. Al-kasratu hiyal alamatul asliyatu lil khafdi. Kama taqaddama. Kasra adalah tanda asal pada khafat sebagaimana telah lewat. Walihada oleh karena inilah bada'a bihal musannifu, penulis bada'a memulai biha dengannya. Ingat, fa'il dimanapun dia duluan dia diartikan. Paham ya? Supaya enak didengar. Ya, oleh karena ini penulis memulai dengannya. Wahya takunu alamatan, dan dia menjadi tanda ala khobdil kalimati atas jernya kali sebuah kata. Fi salah satu mawadi'a, pada tiga tempat. Ya, lihat itu mawadi'a kan ismul jama taksir yang tak bertanwin. Mawadi'a itu jama taksir yang tak bertanwin. Ya, kalau ada jama taksir tidak ditanwin, dijadikan dengan apa dulu? Jama taksir yang tak ditanwin dijadikan dengan apa? Dijadikan dengan apa? Fathah. Karena tadi yang tak masuk yang dikasih. Nah, bang, makanya saya bilang mawadi'a. Padahal sudah jadi kaidah kan, setelah angka 3 sampai 10 itu pasti dikasroh. Majrur. Paham? Pasti majrur. Majrur tanda jar kan bisa kasroh, bisa juga fathah. Paham kan? Kalau ditanwin kasroh, kalau tidak ditanwin nanti fathah. Makanya saya baca fi salasati mawadi'a. Pada 3 tempat. Al-awwal tempat pertama fil ismi mufrad al-munsharif. Pada isim mufrad yang bertanwin, ay alladhi yaqbalu sarf wa tanwin. Al-munsharif artinya, ini belum jelaskan ini. Al-munsharif apa itu al-munsharif? Ay yaitu alladhi yaqbalu sarf, yang menerima sharf. Apa itu sharf? Wa tanwin. Nah, ismul mufrad al-munsharif yaitu isim mufrad yang menerima tanwin. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja apakah dia untuk laki-laki. Nau sallamtu ala Khalidin. Mana dia? Khalidin. Wa qulu ta'ala an auhayna ila rajulin. Mana? Au li mu'anatin, atau untuk perempuan. Naf aftartu ala tamrotin. Mana dia? Tamrotin. Wa qulu ta'ala fi jannatin aliyatin. Mana? Jannatin juga. Apa salahnya? Kenapa hanya aliyatin? Jannatin. Paham kan? Ya, jannatin mufrad atau bukan? Mufrad kan? Di jannatin aliyatin. Lihat. Fakullun min, maka setiap dari Khalidin, wa rajulin, wa tamrotin, wa jannatin, semua ini apa? Ismun mufradun mahfudun. Semuanya isi mufrad yang dijar. Kenapa? Lidukuli harfil khobdi alai, ya kan? Karena masuk huruf jar padanya. Semua contoh tadi itu kemasukan huruf jar. Wa alamat khobdi al kasrotu dohirotu ala akhiri. Tanda khobdnya adalah kasro, nampak di mana? Di akhirnya. Wahya asmaun munsorifatun, dan dia adalah isim-isim yang ditanwin. Ya enggak? Semuanya adalah isim yang di tanwin. Kenapa dibilang is asmaul munsharifah? Li wujudi tanwini fi akhiriha. Jelas sekali ini tulisan belum. Ya kan? Karena adanya tanwin pada akhirnya. Jelas ya? Wa qayyadal ismal mufrad bil munsharif. Belum mengikat. Mengkoit. Koit itu mengikat. Paham ini? Belum mengkoit, mengikat isi mufrad dengan kata al-munsharif. Artinya belum tidak hanya bilang pada isi mufrad sebagaimana pada kata rofa dan pada kata na, pada rofa dan ina dinasab. Ketika dijer belum bilang al-munsharif, itu namanya dia ikat, tidak dilepas. Kalau kemarin kan isi mufrad lepas saja, kalau ini isi mufrad munsharif, itu namanya ikatannya. Diikat dengan kata munsharif. Kenapa? Li'anna goyrol munsharif yukhfaddu bil fathah. Karena yang tidak bertanwin dijer dengan fathah. Dah? Iya, coba. Umaru, isim mufrad atau bukan itu? Umaru isim mufrad? Mufrad? Mufrad. Coba masukkan an. Hah? Umaru, masukkan an. An umara. Dia bukan an umari. Dah? Tapi coba bakrun, masukkan an. Bakrun, masukkan an. An bakrin. Karena tanwin. Kalau tanwin majrur dengan kas kasro. Kalau tidak tanwin majrur dengan paham Ahmad? Paham? Betul. Alhamdulillah. Jadi dia dijar dengan fathah. Nah, marotu bi Ahmada. Ya kan? Marotu bi Ahmada kama sayati insyaallah. Sebagaimana akan datang insyaallah. Ya kan? Di bab fathah menggantikan kas kasro. Al-Maudhu Tsani tempat kedua. Jamu taksiril munsharif sama ini. Jamu taksir yang bertanwin. Waqad taqaddama ma'nal munsharif. Telah lewat makna munsharif. Kapan ini mubar? Katanya telah lewat makna munsharif. Kapan ini? Hah? Baru-baru tadi di atas. Paham tak? Hah? Kapan lewat? Tadi. Iya. Telah lewat katanya. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja untuk mudzakkar. Nah, contoh tasaddaqatu 'ala rijalin salihina. Syahid kita mana? Rijalin. Wa qulu ta'ala am 'ala qulubin aqfaluha. Mana dia? Qulubin. Aulimu annasin. Salah cetak itu saudara, tidak ada alifnya. Paham? Tadi kan aulimu sawa'un kana li mudzakkarin. Toh, biasanya di sebelumnya tadi au li mu'annasi. Kalau di sini apa? Au al mu'annas. Salah, tidak ada alifnya. Ya enggak? Coba lihat isim mufrad tadi. Ketika kita baca isim mufrad, sawa'un kana li mudzakkarin, nau sallamtu ala Khalidin wa qulu ta'ala an afhayna ila rajulin au li mu'annasin. Dan dari kemarin begitu terus. Li mudzakkar au li mu'annas. Tiba-tiba sekarang apa? Al mu'annas salah. Tidak ada alifnya seharusnya. Paham gak ini? Dihapus alif. Au li mu'annasin. Paham palu yang mana? Hah? Alhamdulillah. Nah, marotu bihunudin. Mana dia? Wa qulu ta'ala wa zawwajnahum bihurin in. Mana dia? Hurin in. Paham gak? Fakulun min, maka setiap dari rijalin wa kulubin wa hunudin wa hurin jam'u taksirin mahfudun. Semua itu jama' taksir yang di jer. Iya enggak? Kenapa? Lidukuli harfil khobdi alaih. Karena masuk huruf jer padanya. Wa alamatu khobdi dan tanda jernya. Al kasratu dohirutu ala akhiri. Kasroi nampak di akhirnya. Wahai asma'un munsharifah. Semua ini adalah isim-isim yang munsharif. Kenapa? Li wujudi tanwini fi akhiriha. Karena adanya tanwin pada akhirnya. Jelas? Jelas insyaallah. Alhamdulillah. Wa qayyadahu aidan. Dia juga mengkaitnya dengan, maksudnya penulis mata jurumiyah. Paham? Penulis juga mengkaitnya dengan bil munsharif, dengan kata al munsharif. Kenapa? Li anna ghairal munsharifi yukhfadu bil fathati. Karena yang tidak ditanwin dijar dengan apa? Fathah. Paham enggak? Misalnya masjidun, masukkan min. Masjidun, masukkan min. Min? Kenapa jadi masjid? Masjidun, masukkan min. Masjidun, masukkan min. Min? Masjidin. Paham? Yang dibilang saja. Masajidu, masukkan min. Min? Paham enggak? Dijar dengan apa itu? Fathah, karena dia tidak tanwin. Kalau mufradnya tadi tanwin kan? Dijar dengan kas kasro. Paham ini insyaallah? Begitu maksudnya. Kama sayati, dia bilang ya, dijar dengan fathah nah marattu bi masajida. Nah, kama sayati insyaallah akan datang nanti insyaallah pembahasan khususnya. Ya? Ka fathah menggantikan kas maudhu' salim. Tempat ketiga, jam'ul mu'anas salim. Pada jama' mu'anas salim. Termasuk kata yang dialamatkan dengan kasro. Adalah jama' yang dialamatkan dengan kasro. Kalau dijar adalah jama' mu'anas salim. Nah contoh. Marartu bi fatayatin mu'addabatin. Mana dia? Fatayatin. Sama juga mu'addabatin. Sama. Ya. Yeah. Wa qulu ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa 'uyunin. Mana dia? Hah? Jannatin dan? Ya, ana wa 'uyunin jamana salim. Itu jamak taksir. Ya enggak, sudah lewat dia. Kalau sekarang ini adalah jamana salim. Jannatin saja. Nih, fakulun min, maka setiap dari fatayatin wa jannatin jam'u mu'annasin salimun. Semua itu adalah jama' mu'annas salim. Mungkin antum juga heran, kenapa mu'annasin terus salimun? Paham enggak? Kan saya baca tuh, jam'u mu'annasin salimun. Paham kenapa beda? Karena mu'annasin mudhofun ilai dari kata jam'u. Takdir makna min. Paham enggak? Seperti khatamu hadidin. Dulu contohnya. Sekarang jam'u mu'annasin termasuk dari jamak mu'annas. Takdir makna min. Salimun dibaca dhamma kan dia na'atnya bukan na'at mu'annas tapi na'atnya jam'u. Paham? Iya kan? Dia bukan na'atnya mu'annasin, tapi dia na'atnya siapa yang punya na'at? Na'atnya jam'u. Jama'nya yang salim, bukan mu'annasnya yang salim. Paham gak ini? Paham siapa kan? Ah, itu maksudnya, kenapa beda? Dia seandainya dibaca jam'i, maka nanti salimnya dibaca apa? Salimin. Kalau jam'a, saliman. Sementara mu'annasnya selalu kasro. Kan dia selalu mudhofun ilaih. Paham gak? Ya, jadi semua ini adalah jam'u mu'annatsin salimun. Semuanya adalah jama' mu'annats salim. Makhudun dijar. Lidukuli harfil khobdi alaih. Karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khobdihi al-kasratu dhahiratu ala akhiri. Tanda jarnya adalah kasrah. Nampak di mana? Di akhirnya. Walam yuqayyiduhu bil munsharif, beliau tidak mengkaitnya dengan kata munsharif pada ini. Kenapa? Li'annahu la yujar illa bil kasra. Karena dia tidak akan pernah dijar kecuali dengan kasra. Ya, bi khilafil mufrad wa jam'i taksir, berbeda dengan isi mufrad dan jamak taksir. Fa innaha la yujarani bil kasra illa idza kana munsharifaini. Fa innahuma sesungguhnya keduanya la yujarron tidak dijar bil kasro dengan kasro illa kecuali ida jika apabila kana keduanya munsharifain. Ya, tidak dijar dengan kasro kecuali keduanya munsharif. Apa artinya munsharif tadi? Bertanwin kama taqaddam sebagaimana yang telah lewat. Akhirkan besok itu? Akhirkan besok? Ya? Alhamdulillah. Kan tadi kan murojaah kan? Insyaallah kita besok selesaikan sampai tanda jazm. Murojaah. Ingatkan itu murojaah.